من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kita kembali pada pelajaran kitab Adabul Isyrah wa Dzikru Shuhbah wal Ukhuwah karya Al-Allamah Abu Al-Barakat Muhammad Al-Ghazzi rahimahullah. Dan nampak beliau rahimahullah masih menukilkan penjelasan yang panjang dari Abu Abdurrahman As-Sulami rahimahullah tentang adabul suhbah, adab-adab berinteraksi dengan beberapa pihak, berinteraksi dengan Allah, dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan para sahabat, dengan para wali Allah, dengan as-sultan atau penguasa, dengan keluarga, dan dengan ikhwan, sahabat, teman-teman. Berikutnya adalah adabul suhbah ma'al ulama, adab-adab di dalam berinteraksi dengan al-ulama, dengan para ulama. Beliau rahimahullah mengatakan, wa ma'al ulama bimulazamati hurumatihim wa qabuli aqwalihim warruju'i ilaihim fil muhimmat wa ma'rifatil makanil ladhi ja'alahu Allahu lahum min khilafati nabiyihi wa birathatih liqaulihi alaihi salam al-ulama warathatul anbiya. Dan adab bersama para ulama yaitu bimulazamati hurumatihim, dengan senantiasa menghormati, memuliakan mereka, wa qabuli aqwalihim, menerima ucapan mereka, warruju' ilaihim fil muhimmat, dan kembali kepada mereka di dalam hal-hal yang penting, hal-hal situasi kondisi yang penting. Wa ma'rifatil makan alladhi ja'alahu Allahu lahum, serta mengetahui kedudukan yang Allah tetapkan untuk mereka, min khilafati nabiyyih wa wirathatih, yaitu sebagai khilafah, yakni penerus nabinya sallallahu alaihi wasallam dan pewarisnya. Memahami, mengetahui kedudukan yang Allah tetapkan untuk para ulama, yaitu sebagai penerus nabi dan pewaris Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al ulama warathatul anbiya." Para ulama adalah para pewaris para nabi. Ini beberapa poin adab yang disyariatkan di dalam berinteraksi dengan para ulama. Namun perlu kita fahami siapa yang dimaksud dengan al-ulama. Sebab sekian banyak orang yang sebenarnya tidak layak untuk disebut ulama dan ahlul ain, mereka dikolongkan termasuk ulama dalam keadaan tidak demikian. Diterangkan oleh Syekh Abdul Salam bin Barjas Alu Abdul Karim rahimahullah di dalam kitab beliau Manhumul Ulama, tentang kriteria para ulama, tentang kriteria seorang alim ulama. Kriterianya cukup berat dan sangat berat, sampai-sampai beliau rahimahullah mengatakan bahwa orang yang mendapatkan predikat sebagai ulama atau alim itu sangatlah sedikit, bahkan bisa dikatakan nadir, jarang. Nah, sebab seorang alim atau seorang dikatakan alim itu ketika benar-benar mendalami, menjiwai ilmu syar'i, mengetahui hukum-hukum Alkitab dan As-Sunnah, mengetahui an-nasikh dan mansukh, mana hukum yang sudah mansukh tidak berlaku lagi dan mana yang masih berlaku, dan menghapuskan hukum sebelumnya, ya, mana yang mutlak, mana yang muqayyad, mana yang masih mujmal global, dan mana yang mufassar, ya, sudah terperinci, serta mengerti pendapat-pendapat para sahabat, para salaf, ya, hal-hal yang mereka sepakati, ijma', dan hal-hal yang mereka perselisihkan. Intinya sangat banyak kriteria para ulama, kriteria seorang alim, dan sangat sulit untuk dicapai. Namun setidaknya kita memahami, ya, sifat-sifat seseorang yang memiliki ilmu yang bermanfaat. Sebab sulit bagi kita untuk menilai apakah fulan termasuk ulama ataukah tidak, ulama yang hakiki. Apakah fulan termasuk ahlul ain yang hakiki ataukah tidak? Bagi kita orang-orang awam, maka akan terbantukan dengan memahami sifat-sifat yang menjadi pertanda seseorang memiliki ilmu yang bermanfaat. Sebab ilmu terbagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Dan yang kedua adalah al-ilmu dhar, ilmu yang bermudarat. Nah, bagaimana sifat-sifat orang-orang yang memiliki ilmu dan ilmunya bermanfaat? Ilmunya tergolong ilmu yang nafi', ilmu yang bermanfaat, yang semestinya kita belajar kepadanya, mengambil ilmu, faedah, dan bimbingan darinya, ya. Sehingga orang-orang yang tidak memiliki sifat-sifat seperti itu, ya, tidak sepantasnya untuk kita ambil ilmunya, kita ambil bimbingannya. Diterangkan oleh Syekh Abdul Salam bin Barjas Al-Abdul Karim rahimahullah dengan menukilkan dari keterangan Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah di dalam kitab Fadl Ilmi Salaf ala Ilmi Al-Khalaf, bahwa di sana ada beberapa sifat yang memudahkan kita untuk mengetahui mana orang yang ilmunya bermanfaat. Di antara sifat-sifatnya yang jelas bagi seorang yang awam sekalipun, yang pertama adalah annahum la yarawna li anfusihim halan wala maqaman wa yakrahuna bi qulubihim mutazkiyata wal madah. Mereka, orang-orang yang ilmunya bermanfaat, tidak memandang diri mereka memiliki kedudukan yang lebih dibandingkan yang lain. serta membenci at-tazkiyah wal madah, pujian, sanjungan. Nah, jadi mereka memandang sama dengan saudara-saudaranya yang lain, tidak merasa memiliki kedudukan lebih, ya, merasa apa, berhak untuk diistimewakan. Sifat yang kedua adalah wala yatakabbaruna ala ahad, dan tidak takabbur, sombong di hadapan siapapun. Ya. Bahkan semakin bertambah ilmunya, maka akan semakin bertambah tawadhu'nya, semakin bertambah rendah hati, ya, dan khusyuk, takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga mereka tidak merendahkan siapapun, tidak merendahkan, meremehkan dan menghina siapapun. Kemudian sifat yang ketiga adalah al-harab minat dunia, berlari, menjauh dari ambisi duniawi, ya, dari ambisi duniawi, harta benda, ya, uang, ya, demikian juga kemewahan-kemewahan duniawi. Ya, di antara tanda ilmu yang bermanfaat pada seseorang, orang itu, ya, cenderung tidak berambisi terhadap duniawi. Bukan berarti tidak, ya, berusaha dalam urusan duniawi yang dibutuhkan, namun tidak ambisius dan orientasinya bukan duniawi, materi. Wa aula ma yarhabuna anhu minha ar-riyasah wasyuhrah wal madh. Dan ambisi duniawi yang mereka paling menjauh darinya adalah ar-riyasah, kepemimpinan. Ini kan termasuk duniawi. Ya, ambisi duniawi bukan hanya harta benda, tapi juga mencakup ar-riyasah, kepemimpinan, asy-syuhrah, popularitas, al-madah, pujian seperti tadi. Ya. Dan seandainya mereka mendapatkan, ya, suatu keutamaan atau kenikmatan duniawi, ya, semacam itu, harta benda yang melimpah, ya, mendapatkan posisi sebagai pemimpin atau mendapatkan ketenaran, popularitas, seandainya mereka mendapatkannya, maka mereka tanpa disengaja, maka mereka, ya, sangat sangat takut dari akibat buruknya, sehingga selalu mawas diri. Jadi bukan berarti orang yang ilmunya bermanfaat tidak tenar, ya, bisa jadi tenar, terkenal, masyhur. Bukan berarti orang yang ilmunya bermanfaat itu harus miskin, kan begitu, atau hidup pas-pasan sederhana, tidak mesti. Bisa saja harta bendanya berlimpah, ya. Namun ketika mereka mendapatkan sebagian dari hal-hal tersebut, ya, tanpa ambisi, tetapi Allah menguji dengannya, maka mereka sangat takut dari akibat buruk hal-hal tersebut. Kemudian sifat yang keempat adalah la yadda'unal ilm. Ya, mereka, ya, tidak membangga-banggakan ilmunya. Ya, menganggap dirinya adalah seorang alim ulama. Ya, menganggap dirinya adalah orang yang bodoh, jahil seperti yang lain. Ya, sebagaimana yang lain masih butuh banyak-banyak belajar. Sehingga tidak membanggakan ilmunya di hadapan siapapun dan tidak membodoh-bodohkan orang lain. Ya. Tidak membodoh-bodohkan orang lain. Ya. Nah, ini kecuali orang yang menyelisihi sunnah, ya, ahlul bid'ah misalkan atau ahlul ma'asi. Nah, ini jelas, ya, harus ditegur, ya, dinasehati. Tetapi terhadap orang yang jahil, orang yang awam, ya, tidak mereka rendahkan dengan membodoh-bodohkannya. Kemudian sifat yang kelima, annahum yusyi'una dhanna bi anfusihim wa yuhsinuna dhanna bi man salafa minal ulama wa yuqirruna bi qulubihim wa anfusihim bi fadli man salafa 'alaihim. Mereka berprasangka buruk terhadap diri mereka sendiri. Berprasangka buruk terhadap diri sendiri, ya. Dan berprasangka baik terhadap para ulama yang telah mendahului, ya, mendahului dalam hal talabul ilm, lebih dulu belajar, ya, mendahului dalam hal usia, lebih tua, atau bahkan dalam hal kehidupan, ya, sudah meninggal mereka. Maka orang-orang yang ilmunya bermanfaat, ya, itu pasti, ya, akan tunduk dan sangat menghormati para ulama, para ahlul ilm yang telah mendahulunya, ya. Dan justru bersu'udzon, berprasangka buruk kepada diri sendiri, ya, tidak sebaliknya, ya, membanggakan diri sendiri dan merendahkan, ya, para ahlul ilm yang lebih tua darinya atau bahkan yang telah meninggal jauh sebelumnya. وَيُقِرُّونَ بِقُلُوبِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ بِفَضْلِ مَنْ سَلَفَ عَلَيْهِمْ. Dan mereka mengakui, ya, keutamaan, kelebihan para ulama terdahulu. Dan mengakui tidak mampu mencapai derajat mereka. Ya. Jadi mengakui, saya tidak mampu mencapai derajat fulan, al-alim fulan, asy-syekh fulan, enggak mungkin. Ya, siapa saya? Ya, dibandingkan dengannya. Nah, ini beberapa sifat yang memudahkan kita untuk melihat, ya, siapa orang-orang yang ilmunya bermanfaat, yang kita ambil ilmunya, bimbingannya, faedahnya. Ya. Adapun terkait dengan kriteria untuk mendapatkan predikat alim itu sulit, ya, siapa yang menilai? Kita enggak bisa menilai. Kita enggak tahu. Ya. Kita enggak tahu apalagi sampai menilai, enggak bisa. Tapi dengan sifat-sifat ini insyaallah akan termudahkan. Nah, diterangkan oleh beliau rahimahullah di dalam kitab ini bahwa di antara adab yang baik terhadap para ulama, ini ulama yang hakiki, yang ilmunya bermanfaat sebagaimana yang kita pelajari tadi, di antara adabnya adalah mulazamat hurumatihim, senantiasa menaruh rasa hormat, ya, terhadap mereka, menghormati, memuliakan mereka. Nah, ini, ya, sesuai dengan bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis riwayat Abu Dawud rahimahullah, inna min ijlalillah ikrama di syaibatil muslim wa hamilil qur'ani ghairil ghali fihi wal jafi anhu wa ikrama di sultanil muqsid. Inna min ijlalillah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya min ijlalillah, di antara bentuk memuliakan Allah adalah ikrama di syaibatil muslim, memuliakan, ya, seorang yang tua muslim, ya, seorang muslim yang telah tua. Wa hamilil Qur'an ghairil ghali fih wal jafi anhu, dan memuliakan, nah ini syahidnya, dan memuliakan pembawa Al-Qur'an. Pembawa Al-Quran, yakni orang yang menghafalkan Al-Quran, mempelajari Al-Quran, mampu membaca Al-Quran dengan baik, memahaminya, memahami tafsirnya, hukum-hukumnya. Ya. Memuliakan pembawa Al-Quran, ghairil ghali fihi wal jafi anhu, ya, yang tidak melampaui batas terhadap Al-Quran, dan juga tidak berpaling meninggalkan Al-Quran. Jadi orang yang berilmu, ya, yang berilmu membawa Al-Quran, memahaminya, menghafalkannya, maka memuliakan orang yang demikian itu termasuk bentuk pemuliaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memuliakan seorang alim. seorang yang berilmu. Seorang salaf yang bernama Tawus rahimahullah, Tawus rahimahullah mengatakan, minas sunnah an yuwaqqaral alim. Minas sunnah, termasuk dari sunnah, ya, termasuk sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah, ya, sunnah di sini bukan maksudnya, ya, hukumnya sunnah tidak wajib. Hukumnya wajib. Tapi yang dimaksud dengan sunnah adalah yakni ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah an yuwaqqaral alim. Ya, memuliakan seorang alim. Memuliakan, ya, menghormati seorang yang berilmu itu termasuk ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah mengatakan di dalam hadis, seperti dalam hadis riwayat Ahmad rahimahullah yang dihasankan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah. Beliau mengatakan, "Laisa min ummati man lam yujilla kabirana wa yarham saghirana wa ya'rif li'alimina." Laisa min ummati, tidak termasuk umatku. Man lam yujilla kabirana, orang yang tidak memuliakan, ya, orang besar, orang tua di antara kita. Wa yarham saghirana, tidak menyayangi anak-anak kecil atau orang muda di antara kita. Wa ya'rif li'alimina, dan tidak mengerti hak alim ulama kita. Tidak termasuk umat beliau. Laisa min ummati, tidak termasuk umatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, yakni tidak termasuk golongan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Golongan, ya, sebagaimana mestinya tidak termasuk golongan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang baik, orang yang tidak menghormati orang yang lebih tua, tidak menyayangi orang lain yang lebih muda, dan tidak mengerti hak alim ulama-nya, ahlul ilm di antara mereka. Naam. Seperti yang kita ketahui, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya, beliau merupakan kerabat yang sangat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, memiliki kedudukan yang tinggi di antara para sahabat yang lain, dihormati oleh para sahabat yang lain. Tetapi Ibnu Abbas, ya, ketika beliau menimba ilmu kepada seorang alim dari kalangan sahabat yang lain, Ibnu Abbas, ya, benar-benar mengerti hak seorang alim, ya, hak seorang yang berilmu. Apalagi beliau hendak mengambil ilmu darinya. Maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya, menuntun, ya, hewan tunggangan alim tersebut yang bernama Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit. Ya, beliau menuntun dengan memegangi rikabnya. Rikab itu berarti pijakan kaki. Pijakan kaki, ya, penunggang, penunggang hewan tunggangan, entah itu kuda atau onta, ya, pijakan kakinya itu yang dituntun. Maka Zaid bin Thabit mengatakan, atamassakuli wa anta ibnu ammi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah engkau wahai Ibnu Abbas, ya, memegangi untukku sedangkan engkau adalah anaknya paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini sepupu. Ya. Maka Ibnu Abbas mengatakan, hakadha umirna an naf'ala bi ulama'ina. Demikianlah, seperti ini kami diperintahkan untuk memperlakukan para ulama kami, para ahlul ain di antara kami. Ya, seperti ini memang yang diperintahkan. Naam. Diterangkan oleh para ulama, ya, gambaran-gambaran yang sangat detail, ya, yang merupakan penjabaran dari penghormatan dan pemuliaan terhadap seorang alim. Ya. Sangat detail. Sangat banyak. Di antaranya seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah, Al-Imam Syafi'i ulama besar. Al-Imam Syafi'i ketika beliau belajar kepada gurunya, siapa guru Al-Imam Syafi'i di antaranya? Di antaranya adalah Al-Imam Malik rahimahullah. Syafi'i berguru kepada Al-Imam Malik. Al-Imam Syafi'i mengatakan, kuntu usaffihul waraqah. Ya. Aku dahulu usaffihul waraqah, ya, membolak-balik kertas, ya, kertas, buku dan semisalnya kitab, baina yadai Malik, di hadapan Malik guru beliau sendiri, safhan rafiqan, ya, dengan cara yang sangat pelan halus, ya, haibatanlah, karena segan kepadanya, kepada Al-Imam Malik, ya, li'alla yasma' waq'aha, agar beliau tidak mendengar suara kertasnya, suara kertas dibolak-balik, ya, sehingga jangan sampai kita malah, ya, ketika belajar dengan siapapun, ya, entah itu pelajaran khusus, mungkin di antara antum ada yang ikut santri pelajaran, atau mungkin taklim umum, atau mungkin pelajaran khusus apa bahasa Arab, atau mungkin pelajaran atau daurah misalkan, ya, jangan sampai, ya, di antara adabnya jangan sampai membolak-balik kertas dengan terlalu keras, ya, di antara adabnya perlahan. Ini Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Ingat, adab seseorang itu unwanu sa'adatih. Adab yang baik pada diri seorang merupakan pertanda kesuksesan seseorang, insyaallah. Bisa kita lihat, ya, bagaimana kesuksesan Al-Imam Syafi'i rahimahullah di dalam talabul ilm sampai beliau menjadi imam besar. Ya, tidak hanya imam besar di zamannya, bahkan sampai saat ini beliau termasuk, ya, ulama besar, bahkan imam dari, ya, keempat imam mazhab yang besar yang dianut oleh banyak orang. Ya, kenapa beliau sangat sukses di dalam talabul ilm? Karena adab. Karena apa? Beradab. Ya, seperti yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, adabul mar'i unwanu sa'adatih. Adab seseorang merupakan tanda-tanda kesuksesan, keberhasilan seseorang. Dan sebaliknya, qillatu adabih unwanu syaqawatih. Sedikitnya, yakni kurang, kurang adab pada seseorang merupakan pertanda, tanda-tanda, alamat kegagalannya, kegagalan, kesengsaraan, na'udzubillah. Kemudian gambaran yang lain, karena ini sangat penting, ya, seringkali kita mempelajari secara global harus memuliakan, harus beradab dan semisalnya, ya, terkhusus ketika talabul ilm, ketika belajar, bagaimana adabnya? Adabnya sangat banyak. Al-Imam Ar-Rabi' rahimahullah, Al-Imam Ar-Rabi' rahimahullah, ya, mengatakan, wallahi majtara'tu an ashrabal ma'a wa syafi'iyu yanzuru ilayya haibatan lah. Wallah, demi Allah, majtara'tu, aku tidak berani, an ashrabal ma', minum air, wa syafi'iyu yanzuru ilayya, dalam keadaan asy-syafi'i, yakni guru beliau asy-syafi'i, yanzuru ilayya, sedang memandang ke arahku, haibatanlah, karena segan kepada beliau. Karena segan kepada beliau. Ya, ini sampai segan ketika Imam Syafi'i mengarahkan pandangan kepadanya, wah, dia enggak berani untuk minum air karena sangat-sangat segan. Ini terlebih di apa? Terlebih di majelis ilmu ketika pelajaran, ya. Adapun terkait boleh atau tidaknya, ya, boleh atau tidak itu kalau minum dan seterusnya, ini pembahasan yang lain, ya, tinggal ditanyakan yang lain saja. Yang jelas di antara adab, ya, yang sangat tinggi pada diri seseorang adalah seperti ini, seperti yang dilakukan oleh Ar-Rabi' rahimahullah, ya, segan minum ketika Imam Syafi'i melihat ke arahnya. Kemudian di antara adab yang baik terhadap seorang alim, ulama, terlebih gurunya adalah bersabar, bersabar menghadapi hal-hal yang mungkin menyinggung, menyinggung hati kita. Pernah ditanyakan kepada seorang ulama besar, imam besar di zamannya, yaitu Sufyan bin Uyainah. Sufyan bin Uyainah rahimahullah. Beliau ditanya atau dikatakan kepada beliau, inna qauman ya'tunaka min aqtaril ardi taghdab alaih. Sesungguhnya banyak orang mendatangimu dari berbagai penjuru bumi. Banyak orang yang datang kepadamu wahai Sufyan bin Uyainah dari berbagai penjuru. Taghdab alaih, taghdabu alaih. Tetapi Anda marah-marah kepada mereka, atau taghdabu alaihim. Tetapi Anda marah-marah kepada mereka. Ya, marah, menegur dan seterusnya. Yushiku an yadhhabu an yatru au yatrukuk. Ya. Bisa-bisa mereka pergi atau meninggalkanmu wahai Sufyan bin Uyainah. Ya. Kenapa Anda bersikap seperti itu kepada mereka? Kepada murid-murid yang datang kepada Anda. Faqala lil qa'il, maka Sufyan bin Uyainah mengatakan, menjawabnya, hum hamqa idzan mithluka. Ya, kalau begitu, yakni kalau mereka pergi, ya, berarti mereka hamqa, orang-orang yang bodoh seperti kamu. In taraku ma yanfa'uhum li su'i khuluqi, jika mereka meninggalkan apa yang bermanfaat untuk mereka hanya karena sikapku, hanya karena sikapku. Tentu Sufyan bin Uyainah tidak sembarang ketika marah menegur murid-muridnya, dan beliau Sufyan bin Uyainah mengatakan seperti itu, kalau mereka pergi meninggalkan apa yang bermanfaat untuk mereka itu ilmu, kemudian pergi, berarti mereka hamqa, orang-orang yang bodoh, kurang bijak, hanya seperti itu saja pergi. Nah, berarti di dalam thalabul ilm semestinya kita bersabar, as-sabr. Sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengucapkan kalimat yang cukup panjang. Tetapi beliau meringkas beberapa hak seorang alim. Beberapa hak seorang alim atau ahlul ilm. Yang itu merupakan bentuk pengagungan, pemuliaan terhadap alim. Terhadap ahlul ilm. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, min haqqil alimi alaik an tusallima ala alqaumi ammah wa takhussahu bitahiyyah. Di antara hak seorang alim ahlul ilm atasmu adalah an tusallima ala alqaumi ammah, engkau mengucapkan salam kepada hadirin secara umum. Ucapkan salam ketika datang, assalamualaikum. Ucapkan salam kepada semuanya. Wa takhussahu bitahiyyah. Lalu mengkhususkan alim tersebut dengan salam. Jadi khusus. Salam yang pertama umum untuk semuanya, untuk hadirin seluruhnya. Setelah itu mengucapkan salam lagi secara khusus untuk alim tersebut. Untuk alim tersebut secara khusus. Kemudian adab yang lain, wa anta jlisa amamah, engkau duduk di hadapannya. Sehingga sebisa mungkin duduk di hadapan seorang alim ketika bermajlis, terlebih majlis pelajaran, majlis ilmu, ya, sehingga ya, jika memungkinkan duduk di tempat tersebut. Wala tusyiranna indahu biyadaik, jangan menunjuk dengan tanganmu di hadapannya, jangan menunjuk dengan tanganmu di hadapannya, di hadapan alim tersebut, entah menunjuk ke sana atau ke sini, ya tidak menunjuk, apalagi menunjuk ke alim tersebut, ke alim tersebut, antum gitu, ya, ini enggak pas. Wala taghmiz bi'ainaika ghairah, ya jangan ya mengarahkan kedua matamu kepada selainnya. Ini terutama ketika pelajaran ya, atau semisal itu, taghmiz mengarahkan atau apa memberikan isyarat dengan matamu, itu yang lebih nampak. Jadi yang lebih nampak dari kata wala taghmiz, dari kalimat wala taghmiz bi'ainaika ghaira, yani jangan memberikan isyarat ya dengan kedua matamu kepada selainnya. Jadi di hadapan guru kita, kita memberikan isyarat dengan mata, entah gimana caranya, memberikan isyarat kepada orang lain di hadapan guru tersebut, memberikan isyarat dengan mata kita kepada orang lain di majelis guru itu atau di majelis alim tersebut. Kemudian wala taqulanna qala fulan khilafa qawlih, ini termasuk hak seorang alim ya. Dan ini juga termasuk bentuk memuliakan dan menghormatinya. Jangan mengatakan fulan ya, mengatakan atau berbeda pendapat denganmu ya. Fulan mengatakan demikian, berbeda dengan pendapatmu ya, jangan. Misalkan alim tersebut, misalkan di pelajaran ya, majelis pelajaran atau apa ya, kemudian kita selaku murid mengatakan ya, tapi kata Ustaz Fulan, kata Syekh Fulan, nah ini jangan, jangan begitu. Jangan mengatakan Fulan berkata, mengatakan yang berbeda dengan pendapatmu atau ucapanmu. Jadi mempertentangkan, ya tinggal hormati saja, kita terima, kita tampung ya, mana yang lebih tepat ya, mana yang benar, kita tampung saja. Kecuali kalau mungkin alim tersebut membuka pintu diskusi, tapi kalau tidak ya jangan menyampaikan seperti itu. Wala taghtabanna indahu ahadan, jangan menghibahi siapapun di hadapannya di majelis tersebut, entah itu majelis ilmu pelajaran atau mungkin majelis jalsah biasa duduk-duduk. Jangan menghibahi siapapun, apalagi di hadapan alim itu ya. Wala tatlubanna atharatah, jangan mencari-cari kesalahannya ya. Mencari-cari kesalahan kan beda dengan menemukan kesalahan tanpa disengaja. Dia mencari-cari mana ya kira-kira yang enggak pas pada ya fulan, pada Syekh Fulan misalkan, mana yang enggak pas ini, cari-cari yang enggak bagusnya yang mana. Wa in zalla qabilta ma'dziratah, jika dia tergelincir, keliru, maka engkau menerima ma'dziratah ya, menerima udurnya ya. Dia mungkin menerangkan, ya saya salah, afan, tadi begini, terima, jangan oh ya dibantah, semakin disalah-salahkan ya, tidak. Walaupun di belakang alim tersebut, di depannya mungkin tidak membantah, tidak menyalah-nyalahkan, tapi di belakang alim itu menyalah-nyalahkan, padahal alim tersebut atau orang tersebut sudah ya menyampaikan udzur dan menyatakan salah. Ya, sehingga jika seorang alim atau seorang ahlul ilm itu keliru, ya kita terima kesalahannya atau kita terima udzurnya. Ya, kita terima alasannya. Wa 'alaika an tuwaqqirahu lillahi ta'ala, wa in kanat lahu hajatun sabaqtal qauma ila khidmatih. Jika dia memiliki keperluan, maka kita berusaha mendahului orang lain, memberikan khidmat, bantuan, pelayanan kepadanya, mendahului yang lain. Jangan mengatakan ah, sudah ada fulan kok itu. Ya tidak. Usahakan. Ini diantara pemuliaan terhadap ahlul ilm. Ya, jika memiliki hajat, memerlukan bantuan, kita mendahului orang lain di dalam memberikan khidmat kepadanya. Wala tusarra fi majlisih. Ya, jangan berbisik-bisik di majlisnya. Jangan berbisik-bisik di majlis yang ada alim tersebut. Wala ta'khudz bi tsaubih. Jangan memegang atau mengambil atau menarik bajunya, pakaiannya. Ya. Mungkin memanggil, ya, wahai fulan, sambil narik bajunya. Ya kan? Atau ahlul ilm alim tersebut mau bangkit. Ya, kita katakan tunggu sebentar, tarik bajunya, sambil narik baju. Nah, ini jangankan terhadap seorang alim, terhadap orang yang lain pun ya kurang tepat, kurang bagus. Wala tuliha alaihi idza kasil. Ya. Jangan mendesaknya ketika dia ya kurang bersemangat. Mendesak apa? Ya mendesak apapun. Entah itu minta pelajaran atau minta jawaban atas pertanyaan atau mungkin keperluan-keperluan yang lain sementara dia sedang ya kurang bersemangat untuk merespon. Ya, alim tersebut kurang bersemangat untuk merespon kita, ya kita jangan mendesak. Ya. Ya tolong Syekh, bisa enggak minta tolong? Afan. Kita desak terus. Nah, ini enggak pas. Tolong ini jawabannya gimana ini? Padahal ya dia ya sedang kurang bersemangat. Mungkin kurang bersemangatnya karena letih, capek atau ada urusan. Ya. Atau hal-hal yang lain. Waalaikumsalam. Wala tashba' min tuli shuhbatih. Fa innama huwa kan-nakhlah tantadhiru mata yasqutu 'alayka minha syai'. Wala tashba'. Ini yang terakhir dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Wala tashba', dan jangan puas. Ya. Dan jangan puas menyertainya dalam waktu yang lama. Ya. Wah, ini sudah cukup lama saya berguru kepada fulan. Sudahlah, cukup. Ya. Ya mending kalau dia itu beralih mungkin kepada guru yang lain, ya, yang lebih berilmu, ya, atau mungkin dalam bidang yang lain, ya, ada guru yang lebih mumpuni, spesialis di bidang itu, ya, atau semisalnya. Tapi kalau sekedar berhenti, tidak terus menyertai alim tersebut, ya, maka itu diantara ya bentuk kurang memuliakan atau kurang memberikan hak seorang alim. Jangan merasa puas, ya, kenyang, ya, lama menyertai orang tersebut atau alim tersebut. Fa innama huwa kan-nakhlah, sebab alim, seorang yang alim itu ibarat pohon kurma. Ya, pohon kurma. Pohon kurma itu kan enggak bisa digoyang, itu keras. Ibarat pohon kurma tantadhir, yang engkau menunggu-nunggu kapan ada sesuatu, yakni buah kurma yang jatuh kepadamu. Kalau digoyang kan enggak bisa. Kapan ya jatuhnya ini? Yakni kapan? Ya barangkali ada faedah yang datang dari alim tersebut. Sehingga jangan cepat merasa puas, ya merasa cukup menyertai atau berguru kepada seorang yang alim. Ya, karena ibaratnya seperti pohon kurma yang kita tunggu-tunggu kapan barangkali ada faedah yang datang. Ya, barangkali ada faedah ilmu yang bermanfaat. Nah, dan ya banyak perincian-perincian yang lain di dalam bersikap berinteraksi dengan ya para ahlul ilm, ya, yang itu semua merupakan bentuk mengagungkan, memuliakan dan menghormati mereka. Ya, di antara contoh yang lain lagi, ya, adalah tidak berdebat, bertengkar dengan seorang alim. Ya, sabar. Az-Zuhri rahimahullah pernah mengatakan, kana Salamah yumari bin Abbas. Dahulu Salamah, ya, dari kalangan tabi'in, dulu Salamah yumari bin Abbas berdebat atau bertengkar dengan Ibnu Abbas. Fahurima bidzalika ilman katsiran. Maka dia terhalang dengan sebab itu dari ilmu yang banyak. Ya, karena pernah bertengkar ya dengan Ibnu Abbas. Ya, yang dijuluki dengan Turjumanul Quran, ahli tafsir Al-Qur'an di kalangan para sahabat, dan didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma faqqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Fahamkanlah dia dalam urusan agama dan ajarilah dia ta'wil, yakni tafsir Al-Qur'an. Ya, ilmunya sangat dalam, sangat luas. Tetapi Salamah, ya, seingat saya di kemudian hari Salamah ini menyesal karena pernah bertengkar dengan Ibnu Abbas, akhirnya terhalang dari ilmu yang banyak, ya, yang ada pada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Jadi jangan bertengkar dengan seorang ulama ahlul ilm, ya, berdebat dengannya. Ya, debat beda dengan diskusi, ya, diskusi yang sehat, ya. Ini bertengkar, debat yang tidak baik. Nah. Kemudian poin yang kedua yang disebutkan oleh Abu Abdurrahman As-Sulami rahimahullah, di antara poin-poin adab yang baik terhadap para ulama, yang pertama tadi adalah senantiasa ya menghormati dan memuliakan mereka. Bentuk penghormatan dan pemuliaannya seperti tadi yang kita pelajari, itu penghormatan, pemuliaan terhadap ulama. Yang kedua adalah waqabuli aqwalihim, menerima ucapan mereka, menerima ucapan, arahan, nasihat ahlul ilm, para ulama. Ya. Nah, ini ya memang sangat penting untuk selalu ya meminta arahan dan bimbingan kepada ahlul ilm di dalam setiap permasalahan yang penting terutama. Ya. Warruju' ilaihim fil muhimmat, dan kembali kepada mereka fil muhimmat, di dalam perkara-perkara yang penting. Ya, perkara-perkara besar selalu kembalikan kepada para ulama, kepada para ahlul ilm, perkara-perkara yang besar. Nah, al-muhimmat di sini ya, ada dua jenis. Perkara-perkara penting yang dimaksud ada dua jenis. Ada perkara penting yang menyangkut masalah pribadi penting, ya kan? Maka kembalikan kepada para ulama. Ya, perkara penting terkait pribadi kita, kita membutuhkan bimbingan dan arahan. Maka kembalikan kepada ahlul ilm. Ya. Dan jenis yang kedua adalah al-muhimmat al-ammah, perkara penting yang sifatnya umum. Ya. Menyangkut banyak orang, bukan urusan pribadi kita. Ini perkara penting menyangkut banyak orang. Ya. Terkait dengan fitnah misalkan, atau terkait dengan apa, politik, atau terkait dengan apa, ya, yang kita membutuhkan bimbingan para ulama. Allah Subhanahu wa taala ya memerintahkan kita untuk mengembalikan perkara-perkara yang besar kepada bimbingan para ulama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi ada'u bih walau radduhu ila ar-rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lattaba'tumu syaitana illa qalila. Surat An-Nisa ayat 83. Wa idza ja'ahum amrun, ketika datang kepada mereka suatu perkara, minal amni awil khauf, ya, berupa al-amn, keamanan, ya, berita tentang keamanan, awil khauf, berita tentang suatu yang mencekam, menakutkan. Nah, ini berkaitan dengan banyak orang, keamanan atau hal-hal yang mencekam. Ketika datang kepada mereka suatu perkara, ya, semisal itu ada'u bih, maka mereka ya, langsung menyebar luaskannya tanpa bimbingan, langsung sebarkan. Ya. Apalagi zaman sekarang di media-media, padahal belum tahu bagaimana bimbingan para ulama kita, bagaimana bimbingan para masyayikh kita, bagaimana bimbingan para asatidah kita. Misalkan ketika datang suatu urusan, tiba-tiba mereka langsung menyebarluaskannya, ya, memviralkannya. Nah, ini disindir oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalimat ini adalah kalimat sindiran dan celaan. Ya, itu perbuatan yang tercela, terburu-buru tanpa bimbingan, padahal itu perkara yang penting, apalagi menyangkut ya maslahat orang banyak. Walau radduhu ila rasul. Ya. Dan seandainya mereka mengembalikan perkara itu, perkara yang penting itu, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau masih hidup. Wa ila ulil amri minhum, dan kepada ulul amr di antara mereka. Para ulama menafsirkan ulul amr di dalam ayat ini, ya, maksudnya adalah ahlul ilm. Ahlul ilm war ra'i. Orang-orang yang berilmu, ya. Orang-orang yang berilmu dan ya berwenang, berkompeten di bidangnya. Seandainya mereka mengembalikan urusan itu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau masih hidup, dan kepada ulul amr, yakni kepada ahlul ilm. Nah, ini bimbingan dari Allah, ya. Setelah Allah mencela orang-orang yang terburu-buru menyebarluaskan ya suatu perkara yang penting, ya. Allah memberikan bimbingan, ya, semestinya dikembalikan kepada ahlul ilm terlebih dahulu. Ya, seandainya mereka mengembalikan kepada Rasul dan kepada ahlul ilm, la'alimahu alladhina yastambitunahu minhum, niscaya akan memahaminya, akan mengetahuinya orang-orang yang bisa menyimpulkan di antara mereka, bisa diambil kesimpulan, semestinya seperti ini, semestinya sikap kita begini, ya, mauqif kita, ya, tindakan kita semestinya begini, ya. Sehingga akan diketahui oleh orang-orang yang apa, bisa mengambil kesimpulan. Ya, mengambil kesimpulannya pun sesuai dengan bimbingan syariat, sesuai dengan Al-Qur'an dan hadis yang sahih. Ya, bukan mengambil kesimpulan. Ya. Ya, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang awam yang tidak mengerti, ya, bukan ya. Tapi yang dimaksud adalah mengambil kesimpulan ya, sesuai dengan kaidah-kaidah syariat, sesuai dengan Al-Qur'an dan hadis. Ya. Seandainya mereka mengembalikan perkara itu kepada Rasul dan kepada ulama di antara mereka ahlul ilm, niscaya akan mengetahuinya, memahaminya orang-orang yang mampu menyimpulkan di antara mereka. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuh lattaba'tumu syaitana illa qalila. Seandainya ya, bukan karena Allah, bukan karena karunia Allah ya dan rahmatnya atas kalian, lattaba'tumu syaitana illa qalila, niscaya kalian telah mengikuti syaitan kecuali sedikit saja. Ini menunjukkan bahwa seorang yang cenderung menjauh dari bimbingan ahlul ilm, ada masalah apa, entah itu masalah pribadi yang penting, yang runyam, atau itu masalah yang menyangkut orang banyak, tetapi cenderung menjauh, tidak mau mencari bimbingan, tidak mau bertanya kepada ahlul ilm, ya, kepada ulama, ya, atau kepada ahlul ilm, tidak mau bertanya, cenderung diam saja, kemudian ambil langkah sendiri. Nah, sudah, itu menunjukkan, ayat ini menunjukkan bahwa sikap-sikap semacam itu di antara bentuk ittiba'u syaitan, mengikuti syaitan. Ya, karena Allah menyebutkan di akhir-akhir ayat, seandainya bukan karena karunia Allah dan rahmatnya atas kalian, niscaya kalian telah mengikuti syaitan. Ya. Berarti orang yang cenderung menjauh dari bimbingan ahlul ilm di dalam menghadapi berbagai problem, ya, dia apa? Ya, telah mengikuti syaitan di dalam jalannya itu, na'udzubillahi min dzalik. Maka di antara adab yang penting ya terhadap para ulama dan ahlul ilm adalah menerima ya arahan mereka dan selalu mengembalikan kepada mereka dalam perkara-perkara yang penting. Kemudian ya, poin yang terakhir adab terhadap para ulama adalah wa ma'rifatil makan alladhi ja'alahu Allahu lahum min khilafati nabiyyihi wa wirasatihi. Ya. Mengetahui kedudukan para ulama yang telah Allah tetapkan untuk mereka, yaitu mereka para ulama sebagai ya khilafatu nabiyyi wa wirasati, sebagai penerus Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal apa ini? Meneruskan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal apa? Yakni dalam hal ya ta'lim, dakwah, di dalam mengajarkan ilmu syariat. Ya. Di dalam memberikan bimbingan kepada umat. Ya. Seperti yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri, bahwa Bani Israel ya itu selalu memiliki nabi. Ya, setiap kali nabi yang sebelumnya wafat, maka akan digantikan dengan nabi yang lain berikutnya. Adapun umat ini, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pengganti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam memberikan bimbingan di tengah-tengah umat itu bukan nabi-nabi. Ya, melainkan para ulama. Sehingga para ulama ya yang ada ya di tengah-tengah umat ini, hakikatnya mereka adalah pewaris atau penerus Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam menjalankan tugas. Mereka suksesornya, penerusnya, sehingga tidak boleh kita merendahkan mereka, menghina mereka. Ya, semestinya kita benar-benar memuliakan, menghormati dan mengagungkan mereka sesuai pada tempatnya, manzilahnya. Ya. Jadi kedudukan mereka bukan kedudukan yang sembarang. Kedudukan mereka luar biasa karena mereka adalah suksesor, penerus Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam memberikan bimbingan kepada umat. Coba seandainya tidak ada para ulama, walaupun mushaf-mushaf Al-Qur'an banyak tersebar di antara kaum muslimin, walaupun kitab-kitab hadis sahih Bukhari, sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Jami' At-Tirmidzi dan seterusnya, walaupun kitab-kitab itu ada, tapi enggak ada ulama, kira-kira gimana kita memahaminya? Kira-kira gimana? Ya. Kita mencerna isi ya kitab-kitab tersebut. Ya, Al-Qur'an, kitab-kitab hadis, kitab-kitab ya para ulama yang sebelumnya, tapi saat ini misalkan tidak ada ulama sama sekali, ya sudah. Ya. Ibarat apa? Manusia ibarat ya hewan ternak yang tidak memiliki ya pembimbing, pengarah, ya pengatur, sudah kacau balau, na'udzubillah. Oleh karena itu, di antara adab yang baik terhadap para ulama, seperti kata beliau, kita harus benar-benar mengerti, memahami kedudukan para ulama itu sangat besar ya di tengah-tengah umat, karena mereka adalah suksesor dan penerus Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa wirasatih, ya, dan karena mereka adalah pewaris Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, mewarisi apa ini? Ya, ahli waris. Jadi ahli warisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah para ulama. Ya. Tarikahnya apa ini yang diwariskan? Ya, apakah harta benda? Ya, bukan. Yang diwariskan dan diterima oleh para ulama adalah al-ilmu syar'i. Itu warisan. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-ulama warathatul anbiya. Para ulama adalah pewaris para nabi. Ya. Hadis ini, kalimat ini menunjukkan ya, hubungan para ulama dengan para nabi itu sangat dekat. Sangat dekat hubungannya. Ya, kalau ditanya siapa manusia yang hubungannya sangat dekat dengan para nabi, ya, termasuk Nabi Muhammad SAW, siapa? Siapa yang paling dekat hubungannya? Paling dekat, dekat sekali. Ya para ulama. Karena para ulama itu adalah ahli waris. Sebagaimana kalau kita meninggal, orang yang terdekat dengan kita, merekalah yang mewarisi harta benda kita. Iya kan? Ahli waris. Apakah orang yang jauh? Tidak. Dan ternyata, ya, yang mewarisi, yang menjadi ahli waris Nabi SAW itu adalah para ulama. Sehingga jangan diremehkan. Ya, walaupun mereka tidak memiliki hubungan nasab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tetapi mereka adalah para pewaris Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam ilmu ini, ilmu syar'i, Alkitab, As-Sunnah, Al-Quran dan Hadith, ya. Dan itu adalah warisan yang lebih besar, ya. Tidak bisa dibandingkan dengan warisan yang berupa harta benda, materi duniawi, ya, tidak bisa. Dan ini juga menunjukkan bahwa para ulama di akhirat nanti kedudukannya sangat dekat dengan Nabi Muhammad SAW dan para nabi yang lain, sangat dekat, ya. Karena mereka adalah ahli waris, yakni mewarisi ilmu. Nah, sehingga sekali lagi poin adab yang terakhir ini, ya, terhadap para ulama maksudnya adalah bahwa di antara adab yang baik terhadap para ulama adalah kita benar-benar mengerti, memahami kedudukan mereka, bahwa mereka itu adalah penerus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam ta'lim, mengajar, mengajarkan al-khair, kebaikan, ya, mendakwahkan Al-Quran dan Hadis agama Allah Subhanahu Wa Taala di muka bumi, dan mereka adalah ahli waris yang hubungannya sangat dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini yang bisa kita pelajari di kesempatan ini. Insyaallah kita lanjutkan di kesempatan berikutnya. Ya, kita lanjutkan dengan adab-adab terhadap al-walidain, kedua orang tua. Ya. Semoga bermanfaat. Wallahu taala alam bisawab. Alhamdulillah wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi washabihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.